perkara-perkara mungkarat wal ma'asi. Allah menyebutkan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya semenjak Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kata Allah, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia, yang kita seorang mukmin supaya memuliakan bulan-bulan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan, syariat yang lurus ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut, pada bulan-bulan haram tersebut, pada bulan-bulan mulia tersebut. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan di dalam hadisnya Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih, menjelaskan tentang bulan-bulan haram tersebut yang kita diperintahkan untuk memuliakannya. Bulan apa saja yang disebut dengan bulan-bulan haram tersebut? Hadis yang cukup panjang di dalam hadisnya Abi Bakrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang berkhutbah fi hajjatil wada', maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan as-sanatu 12 syahra, satu tahun ada 12 bulan, minha arba'atu hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan yang mulia. Salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu tahun itu ada 12 bulan. Minha di antaranya ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan itu berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah. Ini bulan haram, bulan yang mulia yang kita sekarang berada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah Dzulhijjah. Bulan yang kedua yang disebut bulan haram adalah bulan Dzulhijjah, yang sebentar lagi biiznillah kita akan memasuki bulan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Inilah yang disebut dengan bulan-bulan haram atau bulan-bulan mulia yang kita diperintahkan untuk mengagungkan bulan-bulan tersebut dengan amalan-amalan salihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setelah menyebutkan bulan-bulan haram, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Allah mengingatkan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman, janganlah kalian melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat pada bulan-bulan tersebut. Ini diantara bentuk memuliakan bulan-bulan haram. dengan menjauhi adzunub wal ma'asi, dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait tentang makna kalimat tersebut, maka janganlah kalian membalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada bulan-bulan haram. Kata beliau, ay fi hadhil ashuril muharramah li'annaha akidun wa ablagh fil ithmi min ghairiha kama anal ma'asi fi baladil haram tudha'af liqalihi ta'ala wa man yurid fihi bil ilhad bil zulmin nudhikuhu min azabin alim. Maknanya kata beliau, fala tadhlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu pada bulan-bulan yang mulia tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan Rajab. Ya. Janganlah kalian melakukan kezaliman, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syariat pada bulan-bulan tersebut. Kenapa demikian? Kata beliau, dikarenakan melakukan perbuatan dosa pada bulan-bulan tersebut, barakallahu fikum, maka secara dosa itu lebih besar. Dosanya itu lebih besar min ghairiha dibandingkan melakukan kemaksiatan di luar bulan-bulan haram. Ya. Melakukan kemaksiatan kapan saja itu dosa. Tapi tatkala kemaksiatan tersebut dilakukan pada bulan-bulan haram, pada bulan-bulan yang mulia, maka barakallahu fikum dari sisi al-ithmu, dari sisi dosa, itu lebih besar dibandingkan pada kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan selain bulan haram. Kemudian kata beliau, kama anal ma'asi fi baladil haram, sebagaimana seorang yang melakukan kemaksiatan di daerah haram, di Mekah dan sekitarnya, di daerah haram, tudha'af, akan apa? Dilipat gandakan dosanya dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan di luar haram. Sebagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa may yurid fihi bi ilhad, barang siapa yang menginginkan, memiliki niatan untuk melakukan ilhad, itu kemaksiatan, melakukan kemaksiatan di tanah haram dengan melakukan suatu kezaliman, maka Allah mengancam, nudziquhu min adzabin alim, akan kami timpakan, kata Allah, kepada orang tersebut, min adzabin alim, akan ditimpakan kepadanya azab yang sangat-sangat pedih. Barakallahu fikum. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullah terkait tentang makna kalimat tersebut di dalam ayat tadi. Qala Al-Imam Qatadah rahimahullah fi qawlihi, fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata beliau, inna dhulma fi ashhuril haram a'zamu khati'atan wa wizra min adh-dhulmi fi ma siwaha. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Qatadah rahimahumullah tatkala menjelaskan tentang ayat di atas tadi, sesungguhnya kezaliman, yaitu kemaksiatan pada bulan-bulan haram, a'zamu khati'ah, menjadi kesalahan yang sangat besar, wa wizran, dan dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Ini melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram dibandingkan melakukan kemaksiatan di luar bulan-bulan haram. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu di antara bentuk memuliakan bulan-bulan haram, selain melakukan al-a'malus salihat, yang kedua berusaha menahan diri, menjauhi perbuatan-perbuatan adz-dzunub wal ma'asi, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram menjadi a'zamu khati'atan wa wizra. Dosanya itu menjadi besar, menjadi sangat besar dibandingkan kemaksiatan yang dilakukan di luar-luar bulan haram. Ayuhannas, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama yang perlu kita ingat, bahwasanya kita berada di bulan-bulan yang mulia, yang Allah memerintahkan kita semua untuk memuliakan bulan tersebut, diantaranya dengan menjauhi amalan-amalan kemaksiatan, menjauhi perbuatan-perbuatan adz-dzunub wal ma'asi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua yang perlu kita ingat pula, bahwasanya sebentar lagi biiznillah kita akan memasuki hari-hari yang sangat mulia, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Yang ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu lalai, tidak perhatian. Keadaannya berbeda dengan 10 terakhir di bulan Ramadan. Kalau 10 terakhir di bulan Ramadan, biasanya manusia itu apa? Memiliki semangat yang tinggi, dinaikkan semangatnya. Tapi tatkala memasuki 10 pertama bulan Dzulhijjah, banyak sekali di sana kaum muslimin yang kurang perhatian. Padahal di sana banyak sekali al-adillah, dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, tatkala beliau menjelaskan tentang fadlu ayamil asri Dzulhijjah, keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah, beliau membawakan beberapa al-adillah. Yang pertama beliau membawakan dari ayat Al-Quran. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menyebutkan wal fajr wa layalin ashr. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, wal muradu biha, yang dimaksud dengan malam yang 10, kata beliau, adalah Asru Dzulhijjah, adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Maka tatkala Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu tersebut, yang pertama menunjukkan tentang istimewanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sampai bersumpah dengan hari-hari tersebut. Kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairuhum. Sebagaimana yang demikian telah dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Mujahid dan selain dari mereka. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan barakallahu fikum tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian dalil yang berikutnya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan wa yadhkurullaha wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah Allah tentukan. Apa itu hari-hari yang telah Allah tentukan? Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas, ayyamul asri, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau selanjutnya menyebutkan dalil-dalil dari as-sunnah, dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah hadis yang datang dari sahabat mulia yang mulia Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyamil ashr. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari yang amalan salih padanya sangat oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang amalan salih fihinna pada hari-hari tersebut ahabu ila Allah, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hadhil ayamil ashr, dibandingkan pada hari-hari 10, yaitu 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Artinya bahwasanya amalan-amalan saleh apa saja bentuknya yang dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ahabbu ilallah, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan-amalan saleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini bentuknya am, bentuknya umum dijelaskan oleh para ulama. Baik qiraatul Quran, membaca Al-Quran, sedekah, salat, dan amalan-amalan yang lainnya. Intinya amalan saleh pada hari-hari tersebut ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah. Sehingga mereka para sahabat pun bertanya. Qalu, mereka para sahabat pun bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah wa Rasulullah. Karena para sahabat mengetahui di antara amalan yang sangat mulia adalah jihad di jalan Allah, berperang, keluar dari rumah, jihad fisabilillah, membela kalimatut tauhid supaya mulia. Ini amalan yang sangat mulia. Sehingga tatkala mendengar hadis ini para sahabat, bagaimana dengan jihad fisabilillah, tidak pula berjihad di jalan Allah ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak pula berjihad di jalan Allah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seorang yang keluar berjihad di jalan Allah binafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bisyai', Setelah itu tidak ada yang kembali sedikit pun. Ini baru yang bisa menandingi amalan-amalan salih di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yaitu orang yang berjihad keluar dari rumahnya, berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya. Setelah itu orang tadi terbunuh di jalan Allah, hartanya dirampas oleh mereka orang-orang kafir, sehingga tidak ada yang kembali sedikit pun. Orang yang meninggal di jalan Allah, hartanya pun tidak kembali. Kata Nabi, kecuali ini, amalan ini yang bisa menandingi amalan-amalan saleh pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya barakallahu fikum, hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata beliau, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayami al-ashr fa'akthiru fihinna min at-tahlili wa at-takbiri wa at-tahmid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah. Tidak ada hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah. Dan tidak pula ada hari-hari yang amalan salihah sangat dicintai oleh Allah dibandingkan di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di dalam hadis ini dijelaskan lagi oleh Nabi tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat a'zam, yang sangat besar, sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hari-hari yang al-a'malu salihat ahabbu ilallah, amalan-amalan salihat sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa'akthiru, perbanyaklah oleh kalian fihin, yaitu pada hari-hari tersebut, 10 pertama bulan Dzulhijjah, minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyaklah pada hari-hari tersebut minat tahlil. Banyak-banyaklah untuk membaca kalimat tauhid, kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Banyak-banyaklah untuk membaca takbir, dan juga banyak-banyaklah untuk membaca tahmid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa al-adillah, dalil yang menunjukkan tentang keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, al-amalu salihu fi asri Dzulhijjah wa min dhalika as-sawm ahabbu ilallah min al-amali salih fil asril awakhir min Ramadhan. Kata beliau, al-amalu salih, amalan saleh yang dilakukan pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah ibadah puasa yang disyariatkan. Kata beliau, ahabu ilallah, lebih Allah cintai dibandingkan amalan saleh yang dilakukan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Kata beliau, amalan saleh yang dilakukan 10 pertama bulan Dzulhijjah, ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah dibandingkan amalan saleh yang dilakukan 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian kata beliau, wa ma'a dzalika fal ayyamul ashru min dzilhijjah annasu fi ghaflatin anha. Nasihat untuk kita semua. Bersamaan dengan itu, mulianya 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, amalan saleh ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah. Bersamaan dengan itu kata beliau, pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah, di hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, kata beliau, annasu fi ghaflatin anha. Kebanyakan manusia itu tidak memiliki perhatian pada 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bersamaan di situ merupakan hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang a'zamu indallah, sangat mulia di sisi Allah. Amalan salihat ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah. Kemudian kata beliau, tamurun nas ala adatihim, la tajidu ziyadatan fi qira'atil Qur'an walal ibadatil ukhra. Sehingga kata beliau, tamurun nas, sehingga manusia melewati hari-hari tersebut, 10 pertama bulan Dzulhijjah, ala adatihim, seperti biasa saja, ya. Seperti biasa saja, tidak ada perubahan. Ini perkara yang menyedihkan. Ini perkara yang menyedihkan. Bersamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang sangat mulia, amalan saleh ahabbu ilallah, tapi ternyata annasu fi ghaflatin anha, tamurun nas ala adatihim, manusia melewati hari-hari tersebut biasa saja, tidak ada perubahan. Bahkan kata beliau, la tajidu ziyadatan fi qira'atil Qur'an, tidak didapati adanya peningkatan dari sisi membaca Al-Qur'an atau pada ibadah-ibadah yang lainnya, tidak ada. Ya. Padahal sebagaimana yang telah kita dengarkan bersama, bahwasanya al-a'malus salihat ahabbu ilallah, tapi kebanyakan manusia tidak ada perubahan tatkala memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada peningkatan dari sisi ibadah, baik qiraatul Qur'an, baik sholatnya, baik sodakahnya, enggak ada peningkatan, kata beliau. Bahkan kata beliau, bal hatta takbir ba'duhum yasukhubih, bahkan sampai-sampai membaca takbir sebagian mereka itu bahil, ya. Membaca takbir yang itu ringan di lisan, membaca tahmid, membaca tahlil, sebagian manusia itu apa? Merasa berat, ya. Barakallahu fikum. Ini merupakan nasihat, ya, dari Syekh rahimahullah, ya. Nasihat yang sangat berharga bagi kita, mengingatkan kepada kita semua tatkala memasuki 10 pertama di bulan Dzulhijjah, menjelaskan keadaan manusia yang kebanyakan mereka itu ghaflatun an, lalai dari hari-hari tersebut dengan melakukan al-a'malus salihat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga beliau rahimahullah menasihatkan kepada kita terkait bagaimana kita menyambut hari-hari yang sangat mulia tersebut. Menyambut hari-hari yang sangat mulia tersebut, 10 pertama di bulan Dzulhijjah, yang sudah berada di depan mata kita, yang kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan Allah memberikan taufik, kemudahan kepada kita untuk melakukan al-a'malus salihat. Kata beliau, bimadha nastaqbilu mawasimal khair, dengan apa kita menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan, ya. hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Amalan salihat ahabu ilallah, hari-hari yang sangat a'zam indallah. Dengan apa kita menyambut hari-hari tersebut? Kata beliau, an yastaqbil mawasimal khair bi taubati shadiqah annasuha. Kata beliau, menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan, yang pertama memperbanyak taubat, taubat yang jujur, taubat yang annasuha. Ini yang pertama. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwasanya yang namanya manusia senantiasa mamlu'ah bidzunub wal ma'asi. Sering amalan kita itu dipenuhi dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka kita menyambut hari-hari yang mulia ini yang pertama dengan bertaubat, taubat yang jujur. Kemudian biiqla'i 'anil dzunubi wal ma'asi. Meninggalkan, benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan adzunub, perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita menyambut hari yang mulia ini dengan bertaubat kepada Allah, dengan kita memperbanyak istighfar? Kata beliau, jawabannya, fa inna dzunuba hiya allati tuharrimul insanu fadla rabbih. Maka sesungguhnya yang namanya adzunub itulah yang akan menghalangi manusia untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terhalangnya seorang dari kebaikan, barakallahu fikum, di antara sebabnya adalah adzunub wal ma'asi. Mungkin seorang merasa berat untuk melakukan al-a'malus salihat, amalan-amalan saleh pada hari-hari tersebut, padahal itu hari yang sangat mulia. Maka di antara sebabnya adalah adzunub wal ma'asi. Oleh karena itu, kita menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan tersebut dengan apa? At-taubatu shadiqah biiqla'i 'anil dzunubi wal ma'asi. Tobat yang jujur, meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, karena dosa dan kemaksiatan inilah yang akan menghalangi manusia dari kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan tadi, yaitu bil azmi shadiq aljad ala i'tinamiha biha. Orang tersebut memiliki keinginan yang kuat, keinginan yang jujur, serius, bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan, melakukan amalan-amalan salihat, amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Ini di antara yang dinasihatkan oleh Syekh rahimahullah, bagaimana kita menyambut hari-hari yang penuh dengan kebaikan tersebut. Adapun al-a'malus salihat, amalan-amalan salihat pada bulan tersebut, pada hari-hari tersebut sangat banyak. Di antaranya adalah salat. Hendaklah memperbanyak salat an-nawafil. Kemudian juga barakallahu fikum, yang kedua qiraatul Quran, sedekah, zikir kepada Allah, takbir, tahlil, tahmid, berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, memberikan pertolongan dan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan al-a'malus salihat terlebih di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.